Tapi kalau untuk sholat karena itu ibadah badaniyah, maka tidak bisa diganti. Ini jumhur ulama seperti itu. Wa fi qawli jama'ati minal mujtahidin anha tuqda anhu. Tetapi pendapat sekelompok dari para ulama mujtahidin bahwa sholatnya orang sudah meninggal dunia yang ketinggalan annaha tuqda anhu, bahwa itu boleh untuk diqadha. Kenapa? Li khabaril Bukhari wa ghairi, karena berdasarkan hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Wa min thamma ikhtarahu jam'u minan a'imatina, dan dari itu bahwa sholatnya orang sudah meninggal dunia bisa diganti oleh orang yang masih hidup, ahli warisnya, itu juga dipilih oleh imam-imam kita dalam mazhab Syafi'i. Wa fa'ala bihi As-Subuki an ba'di aqaribihi. Begitu juga Imam As-Subuki, ini seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau juga mengerjakan sendiri, mengqadai salat yang tertinggal oleh saudaranya, oleh familinya. Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim, dan Ibnu Burhan mengatakan itu merupakan qaul qadim, ucapan Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Jadi Imam Syafi'i itu, Pak, ketika tinggal di Irak memberikan fatwa, namanya itu qaulul qadim, ucapan yang lama. Ketika pindah ke Mesir, qaulul jadid, kadang-kadang berbeda antara fatwa beliau di Mesir dengan di Irak. Nah, kenapa berbeda? Karena Imam Syafi'i selalu mencari. Kok ternyata menemukan dalil baru? Beliau enggak segan-segan untuk meralat fatwanya itu sendiri. Nah, qaulul qadim, Imam Syafi'i itu mengatakan, ya, bisa diqadha oleh ahli warisnya. Orang meninggal dunia yang meninggalkan sholat itu. Tapi qaulul jadid itu tidak. Nah, ini oleh sebagian ulama Syafi'iyah, qaulul qadim itu masih dikerjakan. Anahu yalzamul wali in khalafatir katan ay sholli anhu kasawm. Maka seorang wali atau ahli warisnya, kalau mayat itu meninggalkan tirkah, meninggalkan harta warisan, maka harus disolati, dikodoi sholatnya seperti itu melaksanakan puasa. Ini dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin di 1 halaman 24. Masyaul muslimin, para bapak, para ibu saya hormati, dengan demikian bahwa mengqadha salat orang sudah meninggal dunia itu khilaf ulama. Jumhur ulama dan qaul Syafi'iyah, qaul jadid mengatakan tidak bisa diqadha. Karena itu termasuk ibadah mahdhah badaniyah yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tetapi sebagai pendapat ulama yang lain dari Asy-Syafi'iyah sendiri, termasuk Imam As-Subuki, beliau malah mengerjakan, mengganti sholat dari saudaranya yang meninggal dunia, yang mereka punya hutang sholat. Dengan demikian ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat ulama. Mana yang lebih utama? Tergantung. Kalau memang saudaranya, familinya, orang itu meninggalkan sholat karena faktor dia memang tidak ada kesempatan, boleh-boleh saja ahli warisnya itu untuk menggantikannya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas, gampang, gak usah sholat, nanti kalau sudah meninggal dunia, nyewa orang suruh nyolat. Gini bangge, nah niku sebaiknya itu tidak. Itulah masalah khilafiyah ini. Ada pendapat ulama sesuai dengan dalil masing-masing. Para bapak, para saudara hormati, itulah tentang sholat. Pak, kok cuma mandelik ngono, Pak? Rasulullah ditanya, Bu, amalan apa yang paling utama wahai Rasul? Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Nah, ada riwayat lain, as-salatu fi awwali waqtiha, di awal waktu. Karena ada waktu yang utama, yang afdholiyah, ada yang ikhtiar, ada yang waktu karoha, ada yang waktu tahrim. Nah, tinggal dibagi empat waktu itu. Seperempat pertama itu waktu yang paling utama. Berapa menit? Ya dari adzan seperempat itu. Kira-kira dari maghrib ke isya berapa menit, Pak? Satu jam? Satu jam? Nah, satu jam dia bagi empat, berarti 15 menit pertama itu masih waktu afdholiyah. 15 menit kedua itu waktu ikhtiar. 15 menit ketiga waktu karohah, makruh, kurang baik. 15 menit keempat itu sudah waktu tahrim. Sah sholatnya, tapi sudah termasuk waktu yang haram, yang kurang baik. Apalagi sudah nyambung-nyambung asar dengan maghrib. Usolli fardos sarib. Asar ambek maghrib. Benih jamak takhir, bu jamak to'ornya. Nah, subuh ambek duha. Usolli fardos subha. Subuh ambek duha. Nopo maling ngoten niku. Nah, inilah. Tetapi kalau memang di luar kemampuannya, dia ketiduran, dia umpamanya lupa, maka tetap jika sampai luar waktu itu, tetap boleh untuk mengkodoknya. Daripada dia tidak melaksanakan sholat, lebih baik itu melaksanakan sholat. Daripada tidak, lebih baik itu terlambat. Gini bang, gini. Baik, para bapak, para ibu, sebelum kami lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau orang masa mudanya melalaikan, tahu-tahu umur 50, dia baru sadar, apa selama yang meninggalkan dari awal itu kodok terus menerus. Terima kasih. Ya. Yang afdol dan utama, dia mengkodok sejumlah yang dia ingat dengan sholat double. Jadi dihitung, saya enggak sholat ini 10 tahun. Berarti berapa tahun? 360 kali 10, 3600. Terus dikodo. Ya, sholat apa? Sholat duhur yang adaan, habis itu kodoan. Adaan, kodoan. Adaan, kodoan. Ba'da asar enggak apa-apa. Yaitu yang afdol. Ada juga mengatakan adalah mengkodok sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu mengkodok. Enggak apa-apa. Habis asar, habis subuh itu boleh sholat yang punya sebab. Baik itu karena kodokan, karena sholat jenazah, sholat gerhana, itu boleh. Yang enggak boleh itu sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyatul asar, ba'diyatul subuh itu enggak ada. Jadi yang punya hutang dihitung-hitung, Bu, dibayar. Nggih, dengan sholat double. Dan enggak harus nunggu enggak. Oh, kalau dia ketinggalan maghrib, nanti qodonya maghrib lagi. Enggak. Maghrib ketinggalan, langsung isaknya qodho. Tidak usah menunggu maghribnya lagi. Jelas, ge? Monggo jenengan. Yang kedua, orang hamil menyusui itu boleh untuk tidak puasa. Tapi bagaimana menggantinya? Tergantung keadaannya. Tidak langsung fit, ya enggak.